Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menuturkan, salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah kooperasi. Meski demikian, di era liberalisasi seperti sekarang, model ekonomi kooperasi seolah terpinggirkan serta tergilas oleh sistem konglomerasi. Padahal, di negara welfare state seperti Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, sistem ekonomi kooperasi telah terbukti sukses menjadi korporasi-korporasi besar seperti Rabobank. Bahkan, mampu bersaing dengan multinational company yang digerakkan oleh model konglomerasi. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Rabobank yang sekarang mendunia memang dijalankan oleh konsep dasar kooperasi? Iya, Rabobank menjadi salah satu bank terbesar di dunia sampai menit ini. Dan bentuknya masih kooperasi. Satu. Susu-susu bendera persis seperti itu. Yang saya gambarkan itu susu-susu bendera. Kooperasi itu. Konglomerat internasional. Nah, Pak Kwik, kemarin Bapak menggambarkan para penghasil susu di Belanda berhasil menaikkan posisi tawar mereka kepada pabrikan lantaran membentuk kooperasi. Nah, apakah di era global seperti sekarang ini, hal itu masih bisa dilakukan mengingat susu bisa dibeli di negara manapun? Ya, tapi kondisinya ketika itu yang membuat susu cap bendera besar dan yang membuat adanya bank, itu pabrik yang ada bertekuk lutut karena dia kalau nggak menjual percuma. Dia membeli dari manapun juga kalah saingan, mereka akan mendirikan pabrik sendiri kok. Dia akan mendirikan pabrik sendiri yang miliknya para petani susu itu sendiri. Ya bagaimana bisa menang? Nah, terus kalau ini diusut, lalu saya tanya, kooperasi itu kapitalis apa tidak? Kapitalis besar atau tidak kooperasi yang saya gambarkan? Ya, yang jelas sekarang mereka menjadi kapitalis besar ya, Pak? Iya, makanya banyak kooperasi yang dirubah menjadi PT. Karena PT itu lebih jelas aturan perundang-undangannya. Jadi, kooperasi itu berevolusi, bukan barang mati, ideologi yang mutlak, gitu. Itulah yang menjadi geger. Saya dihujat kiri kanan, ya saya jawab terus sampai rame, sampai 6 minggu lebih itu diskusinya. Dan Kompas memberi ruang terus waktu itu. Ada clippingnya, masih udah lama, tahun berapa, 80 sekian. Lantas, apakah kooperasi susu mereka tak berpeluang untuk mati jika pabrikan tak lagi membeli produk susu dari mereka? Tidak, kooperasinya itu sudah punya pabrik yang modern. Pabrik yang dimiliki oleh petani itu sudah bisa bersaing dengan kapitalis manapun juga. Dia sudah kapitalis, instrumennya kapitalis, bisa nyewa ahli-ahli semua. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Paz FM.